Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd, ikhwani wa akhawati fillah, ayuhal musyahidun al-kiram wal mustami'un al-ahibba, segala puji hanya milik Allah, dialah yang pantas, satu-satunya yang berhak mendapatkan pujian secara sempurna, dan segala macam pujian yang mulia hanya untuknya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur, mencipta, dan memiliki kehidupan makhluk, terutama kehidupan umat manusia, baik kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepadanya melalui salah satu perintah Allah, yaitu mempelajari, mentelaah, mengkaji ajar Allah subhanahu wa ta'ala melalui pelajaran bahasa Arab serta seperangkatnya, baik itu nahwu maupun ilmu sarfi. Tentu kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk mengkaji, mempelajari ilmu ini. Karena ilmu ini sangat penting, salah satu syarat mutlak. Salah satu syarat mutlak bagi orang yang mempelajari, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran merupakan dustur, undang-undang bagi kehidupan umat manusia dengan bahasa Arab, Arabiyyin Mubin. Demikian juga pembawa risalah dari Allah, yaitu Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam, serta para sahabat pendukungnya yang senantiasa setia radhiyallahu anhum ajma'in, ka Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ashabul akharun, dan sahabat lainnya yang telah berjuang menegakkan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semuanya juga adalah berbahasa Arab. Oleh karena itu bahasa Arab sudah tidak diragukan lagi merupakan bahasa yang sangat urgen, sangat penting untuk kita pelajari. Terlebih lagi terkait dengan ibadah. Ibadah, terutama ibadah sehari-hari, yaitu ibadah salat lima waktu. Kita telah masuk kepada pelajaran Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang ketujuh, jilid yang ketiga dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Silakan antum buka safhar rabi'ah wa thamanin halaman 84. Nas ini sudah kita baca dan juga telah kita mengulang-ulang kaedah-kaedah atau kaedah nahwiyah yang pernah atau yang sudah kita pelajari, baik yang terdapat dalam jilid yang pertama, jilid kedua, dan juga jilid yang ketiga ini sebelum pelajaran yang ke-10. Insyaallah kita lanjutkan, yaitu tamrin yang pertama terkait dengan Fahmul makro adalah sejauh mana pemahaman kita terhadap nas yang sudah dibaca melalui pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan nas itu sendiri. Di sini ada tiga nomor yang ana minta kepada antum sekalian untuk bisa menjawab pertanyaan ini. Semua jawaban ini ada di dalam nas yang sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya nanti baru kita terjemahkan nas ini ke dalam bahasa Indonesia yang baik. Baik, Fadhil Ustaz Ihsan. Ya, kita berikan kesempatan kepada para pendengar dan para pemirsa TV Roja. Jazakallahu khair dan pendengar serta pemirsa Roja TV. Kita berikan langsung kepada antum semua di line telepon 0218236543 di halaman 84. Bagi Anda yang memiliki buku atau rujukan yang kita gunakan di kesempatan bimbingan bahasa Arab ini, dan silakan di 0218236543. Kita akan terima untuk satu penelpon yang pertama. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan Ummu Fatimah. Naam. Baik, barakallahu. Baik, tafadhali ya Ummu Fatimah, iqra'i soal awal. Soal awal. Lima lam yahdhuril mudarrisu. Baca do instruction. Ajib tamarinu. Wahid ajib 'anil as'ilatil atiyati. Naam. Nah, Ustaz, wahid lima lam yahduril mudarrisu. Naam, lima lam yahduril mudarrisu. Qiraah jayyidah ini. Sahih. Naam. Apa artinya? Mengapa guru tidak hadir? Naam, kenapa guru itu tidak hadir? Tayyib. Mal jawab? Lam yahduril mudarrisu li'annahu maridun. Benar enggak tadi? Li'annahu maridun. Sahih. Nah. Kenapa pakai hu li'annahu? Ya'ud ila mudarris. Naam, ya'ud ila mudarris. Sahih. Mudarris hadha mufrad mudzakkar. Naam, ustaz. Thumma maridun, limadha marfu? Wa limadha la yuqal maridan? Li'annahu khabar. Khabar eh? Khabar mubtada. Khabar mubtada, aina mubtada? Yang domir itu sad, bukannya? Ada domir, bisa hu itu jadi mubtada, itu kan domir nasab itu. Domir nasab ya. Iya, yang mubtada itu huwa. Domir rafa yang bisa jadi mubtada. Khabar mubtada muakhir sad. Khabar mubtada muakhir. Mubtada muakhir. Mubtada muakhir, mana khabarnya? Khabarnya yang domir tadi. Ini lupa lagi kan? Lupa lagi Ustaz. Ya, mama harus sering muraja. Inna itu apa sih? Inna. Inna anna tugasnya apa? Inna tansibul isma wa tarful khabar. Ya itu li annahu kan? Oh iya li anna. Li anna asalnya iya. Anna. Iya. Oh iya khabar khabar inna Ustaz. Khabar khabar anna. Khabar anna. Khabar anna marfu. Jangan lupa itu. Naam. Li annahu, li anna itu asal in anna, lam itu harfu jar. Naam. Li annahu. Li annahu. Li annahu maridun. Jadi limadha marfu? Li anna khabar anna. Khabar anna marfu. Baik. Soal tsani. Tsani. Man alladhi samaha? Naam. من الذي سمح للطلاب بالانصراف؟ نعم. من الذي سمح للطلاب بالانصراف؟ ترجميها أولا. شبكه سمح. نعم. سمح أبا سليم. Nggak tahu artinya ya. Ya, seharusnya ada persiapan sebelumnya. Iya tinggal Anda buka pikir kamus. Mau terjemah nggak siap yang ini. Ya pokoknya apa yang di sini terjemahkan ini. Taib sama di mana adzina mana adzina mengizinkan, membolehkan. Nah, mana alladzi samaha, siapa yang membolehkan? Siapa yang membolehkan kepada pelajar untuk merapikan? Jangan pakai kepada. Siapa yang merapik? Siapa yang mengizinkan yang pelajar? Tulab para pelajar atau tulab juga para mahasiswa. Para mahasiswa. Iya. Man alladhi samaha lit-tullab? Siapa yang membolehkan para mahasiswa? Bilinsiraf. Insiraf bimana merapikan? Kok merapikan? Jauh amat itu. Apa? Bilinsiraf. Yansarifu, insarafa, yansarifu artinya berpaling. Berpaling. Iya kan? Maksudnya apa? Pergi. Iya. Insiraf bimana zahab. pergi. Oh, nah. Iya. Di mana dah Ustaz ya? Iya. Jadi siapa yang membolehkan para siswa apa pergi? Yeah. Mereka di apa? Mereka berada mana? Di kelas. Berarti apa? Pergi mana? Keluar. Keluar. Iya, yeah, keluar dari kelas. Apakah pulang atau kemana? Iya, yeah, insiraf. Nah, jadi man alladhi samaha lit-tullabi bil insiraf? Al-muraqibu. Al-muraqibu. Nah. Jadi kaifa nur jawab kamil. Jawab kamil. Bagaimana jawab yang sempurna? Alladhi sahama lit-tullabi bil insirafi al-muraqibu. Al-muraqibu. Nah, ahsan. Barakallahu fiik. Wafik barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillahu khair ya Fatimah. Barakallahu fiik. Naam. Ini perlu istilah insiraf ya, yang ya, mungkin jarang didengar barangkali. Pada ini bahasa fusa dan sering sebetulnya. Masalan seorang imam ingin menyampaikan kepada jamaah untuk tidak beranjak dari tempat duduknya, mungkin ada disampaikan. Sahih. Atau seorang apa mudir pimpinan, dia imam, habis salat diminta para siswanya untuk tidak beranjak dari tempat duduknya setelah salat. Nah, itu pakai insiraf. Insiraf. Masalan, arju minat tullab adama al-insiraf. Nah, arju minat tullab adama al-insiraf. Jadi, saya berharap dari para siswa untuk tidak beranjak. Masya Allah. Ya, arti tidak keluar. Nah. Ya, ada insiraf. Tidak berpaling. Ya. Baik. Tafadhal. Baik, jazakallahu khair ya Fatimah. Kita berikan kesempatan kembali via telepon. Masih di latihan yang sama, insyaallah kita akan coba untuk melatih kembali dari pertanyaan yang disampaikan pada tamrin yang pertama. Silakan pendengar dan pemirsa Raja TV di 0218236543. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Umar Abdillah. Ahlan wa sahlan bikum. Ahlan bik. Naam. Baik, soal salis. Salis. Naam. Kam kana bisa'atu untama harajun min madna ma'adi. Iya. Terjemih awalan. Jam berapa mereka keluar dari gedung ma'ad, gedung ma'ad, ruangan ma'ad. Nah, ini ulang kembali. Jam berapa mereka keluar dari ruangan ma'ad? Indama ketika. Ketika. Jadi, kana itu kana. Kenapa pakai kana di sini? Menunjukkan masa lampau telah terjadi. Iya. Jadi kam kanat as-sa'atu indama kharaju min mabna al-ma'had. Jadi jam berapa waktu ketika itu? Iya. Jam berapa mereka ketika mereka keluar dari gedung ma'had? Iya. Gedung ma'had. Iya. Al-jawab kharaju min mabna al-ma'hadi as-sa'atu indama hakadha. Indama atau kanat dari kanat ya kanat as-sa'atu kanat as-sa'atu indama kharaju min mabna al-ma'hadi. Naam. As-sa'atu tsaniyata asharata badisa. A'idi. Kanat as-sa'atu kanat as-sa'atu tsaniyata kanat as-sa'atu indama kharaju أو عندما خرج من مبنى كانت الساعة عندما خرج من مبنى رمحتي كانت الساعة الثانية عشرة ونصف. نعم صحيح. Jadi الثانية bukan الثانية ya. Kenapa? لماذا الثانية منصوب؟ منصوب. Khabar kanat. Iya, khabar kanat. Kanat as-sa'atu ats-tsaniyata asyrata wan nisfa. Iya, khabar kanat. Khabar kana itu man? Mansub. Aina isim kanat? Mana isim kananya? As-sa'atu. As-sa'atu. Jadi indama kharaju min mabda al-mahad kanat as-sa'atu Athaniyata ashrata wan nisfa. Maka nisfa juga harus mansub, karena maktu kepada athaniyata mansub. Ya, yeah. Mafhum? Jadi baris fathah. Jadi athaniyata ashrata. Ini adat ini adat mabni ya. Adat ini adat mabni. Ya, yeah. Mabni ala al-fathi. Jadi mabni al-fathi fil juz'ain, di dua bagian itu kedua-duanya mabni. Pertama asaniyata, kemudian ashrata, keduanya mabni. Iya, mabni fi mahalin nasab isim khabar kanat, ya. Wan nisbahnya maktub kepada asaniya. Jayid. Taib, ana ati bisual, bisual. Taib, isma'i. Nعم اسمع اسمع يا من خرج من مبنى المعهد من خرج نعم من خرج من مبنى المعهد الطلاب صحيح الطلاب جيد هل الوقت مناسب للعيادة هل الوقت مناسب للزيارة ليس الوقت مناسبا للعيادة جيد ليس الوقت مناسبا للعيادة طيب أحسنت بارك الله فيك يعطيكم بارك الله سلام Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallahu khair ya Ma'abdillah, barakallahu fik. Baik, ini nasnya memang tidak panjang ya, hanya lebih kurang setengah halaman. Saya kira cukup terkait dengan fahmul makruh. Ya, insyaallah itu bahasa yang ada di nas ini cukup apa mudah insyaallah. Baik, kita masuk kepada tamrin tsanin, latihan yang kedua. Latihan yang kedua, nah ini terkait dengan kaidah. Insyaallah kaidah ini tidak asing lagi bagi antum sekalian, ya. Ya, ini sering dijelaskan, sering dijelaskan sebelum latihan-latihan atau sebelum pelajar-pelajar ini, ya. Terkadang tidak salah itu juga pernah jelaskan pada jilid yang kedua, mungkin juga jilid yang pertama terkait dengan jumlah. Baik, follow saya Hasan. Ya. Jazakallah khair. Dan pendengar serta pemirsa Radio TV, kita berikan kesempatan kembali di latihan yang berikutnya, latihan kedua di halaman 85. Bagi Anda yang baru bergabung, silakan membuka di halaman 85. Dan kita masuki kaidah baru dari pembahasan bahasa Arab jilid yang ketiga ini, dari jumlah ismiyah dan fi'liyah. Baik, kita berikan kesempatan bagi Anda untuk membaca. Dan 021-823-6543. Baik, halo. Ya, silakan di belakang Mu'abdillah. Sudah masuk. Baik, halo. Ya, kita berikan kesempatan kembali di 021-823-6543. Dan bagi Anda yang baru bergabung bisa membuka di halaman 85 pelajaran ke-10 dars atau jilid yang ketiga. Di kesempatan malam ini kita berikan kesempatan untuk latihan yang kedua. Anda bisa membaca nas-nas yang terkait dengan masalah kaidah jumlah ismiyah dan fi'liyah. Tafadhal. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, Umar di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Tayyib, ahlan. Ahlan. Naam, tafadhal ya Ummu Abdullah, iqra'i at-tamrin ats-tsani. At-tamrin ats-tsani. Naam. Al-jumlatu ismiyatu wa tun. Naam. Tun bitanwin, li'anna la tuja alif lam, maka ditanwinkan. Iya, Ustaz. Al-jumlatu imma ismiyatun wa imma fi'liyatun. Iya. Fal-jumlatu ismi fal jumlatu ismiyatu hiya allati fadruha. Ismun sarihun. Iya. Nahu. Allahu ghafurun. Naam. Hadhihi madrasatun. Madrasatun. Madrasatun. Naam. Ana mujtahidun. Jayid. Ba. Masdarun muawwalun. Naam, masdarun. Masdarun muawwalun. Masdarun muawwalun. Naam. Nahu. Wa anta sumu khairul lakum. Ya. Al-Baqarah. Al-Baqarah ayah 184. Naam. Ayah 100. Ayah 184. 84 itu. Naam, 84. 84. Iya. Fa. Fa. Fa. Fa anta sumu. Fa anta sumu taqdiruhu siyamukum. Iya. Jim. Jim harfun mushabbahun. Mushabbahun. Harfun mushabbahun bil fi'li. Bil fi'li, iya. Nahu inna Allah ghafurun rahim. Naam. الأحرف الأحرف المشبهة بالفعل هي إن وأخواتها. والجملة الفعلية هي التي صدرها ألف فعل ألف فعل تام تام فعل تام نحو طلعت الشمس. جيد. باء فعل ناقص نحو كانوا كان نعم جو باردا. طيب. الأفعال ناقصة. عادي. الأفعال الناقصة هي كان وأخواتها. أحسن. بارك الله فيك. أحسن. طيب قراءة جيدة يعني. ما شاء الله. طيب. Barakallahu fiik. Naam. Ustaz, kalau mau tanya boleh, Ustaz? Iya. Kalau kita kalau di tubuh tasrif, Ustaz, untuk istilahi kan yang kolom pertama kan fi'il madi. Kolom kedua fi'il mudhari. Terus kalau kolom ketiga kan masdar, Ustaz, kan? Iya. Itu kenapa kok ditulisnya mansub gitu, Ustaz? Padahal kan nanti kalau ke kalimatnya bisa marfu, bisa. Oh iya. Itu, Ustaz. Itu aja saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir ya Umma Abdul Rahman di Padang. Iya. Akhir membaca Ustaz. Baik, supaya tidak lupa. Nah, kenapa mansub masdar? Kataba yaktubu kitabatan daraba yadribu darban. Karena istilah masdar dalam ilmu nahwu juga terkenal adalah maf'ul mutlak. Karena masdar ini sering digunakan untuk maf'ul mutlak. Saya ulang kembali. Jadi masdar ini sering digunakan, paling banyak digunakan untuk maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak itu hukumnya mansub. Sehingga maf'ul sehingga istilah pun dipakai untuk bab maf'ul mutlak juga dikata babul masdar. Jadi babul masdar maksudnya maf'ul mutlak. Nah, maf'ul mutlak hukumnya mansub. Makanya dalam tafsir biasanya dibikin mansub. Wallahu alam, ya. Jadi kata bayak tubuh kitabatan daraba yadribu darban. Nah, kenapa darban ditulis? Sebetulnya itu tidak harus, ya. Itu adalah ijtihadnya para ulama membikin mansub. Jadi kalau Anda mengatakan daraba yadribu darbun juga benar, ya. Karena di isim, ya, isim itu harakatnya ada dhamma, ada fathah, ada kasrah. Ya, justru isim itu harakatnya harakat asli adalah hukum asal ada marfu. Nah, itu perlu diketahui. Hukum asli baik itu fi'il maupun isim, hukum asalnya ada marfu. Dia akan berubah kalau ada amil yang masuk. Sepanjang amil tidak ada amil yang masuk, maka dia marfu. Nah, cuma kenapa dalam tasrif dibikin dia mansub? Nah, karena ada istilah masdar ini, babul masdar maf'ul, maksudnya apa? Maf'ul mutlak. Sedangkan maf'ul mutlak itu hukumnya mansub. Nah, barangkali ke situ maksudnya, karena rata-rata masdar itu banyak digunakan untuk maf'ul mutlak. Nah, kallamallahu Musa takliman. Takliman itu maf'ul mutlak, hukumnya mansub. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Dan demikian Ummu Abdurrah nanti padang jawaban dari pertanyaan Ummu. Barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya. Masih dalam sesi kiroah di tamrin yang kedua. Silakan di 0218236543. Ada beberapa nas yang mungkin bisa dibaca terkait dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Dan hanya membaca dulu Ustaz, ya, terjemah. Baca dulu. Baik, ya. Silakan. Silakan Ummu Abdurrahman. Faddal. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Bapak Yayan di Bengkulu. Bapak Yayan di Bengkulu. Nah. Baik. Saya akan sebut. Naam, tafadhal ya. Pak Yayan, iqra' nas apa? Yuk. Sudah punya bukunya, Pak Yayan? Salat bagi laki-laki. Baik, mohon maaf Pak Yayan, ini pertanyaan mungkin terkait dengan pembahasan bahasa Arab kami dahulukan. Adapun terkait dengan permasalahan fikih, Bapak bisa membaca di pembahasan bab fikih tentunya dalam kajian-kajian kami di Roja. Mohon maaf sebelumnya, jazakallah khair. Dan untuk memberikan faedah yang lebih luas, karena waktu yang terbatas, kami mohon maaf. Baik, silakan bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain. Di kesempatan malam ini kita bisa berikan kesempatan kembali di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan dari Pak Erik di Kerawang. Pak Erik di Kerawang. Ya. Sudah punya bukunya, Pak? Kebetulan ini belum punya. Mau nanya di mana belinya gitu. Baik. Itu saja. Ya. Mau coba membaca, Pak? Waduh, belum bisa. Baik, masyaallah. Jazakallahu khair, Pak. Nah, barakallahu fiik. Baik, kami akan informasikan nanti di ujung kajian terkait dengan permasalahan buku, ya. Kita berikan kesempatan kembali di belakang Pak Erik di 0218236543. Silakan. Dan bagi Anda yang melihat televisi Roja bisa membaca secara langsung, akan ditampilkan di layar televisi Anda. Bagi yang belum memiliki buku Durusul Lughah. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Umu, di mana? Ummu Ahsan di Bekasi. Ahlan. Baik. Naam, tafadhal ya Ummu Ahsan. Ustaz. Ya, yang di bawahnya Ustaz. Iqra' min awal. Al-Thani. Nomor 2. Al-Thani. Naam. Al-Thani. Al-jumlatu imma ismiyatun wa imma fi'liyatun. Iya. Al-jumlatul ismiyatu hiya allati sadruha. Ismun sharihun nahu Allahu ghafurun. Hadhihi mudarrisatun. Ana mujtahidun. Ba masdarun muawwalun. Naam. Nahu pakai ta'awudz ya Ustaz. طيب لا بس نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأن تصوموا خير لكم khairul lakum. Iya. Al-Baqarah ayat mi'atu wa arba wa samanun. Naam, ayat mi'atin wa arba'atin wa samanin. Ayah mi'atin wa arba'atin wa samanin. Iya. Wa samanin. Fa antasumu. Antasumu takdiruhu. Iya. Siyamukum. Siyamukum. Him harfun mustabahun bil fi'li. Iya. Nahu innallaha ghafurur rahim. Iya. Al-akhruful musabbah musabbahatu bil fi'li hiya inna akhwatuha wal jumlatul fi'liyatu hiya lati sadruha alif fi'lun tam tamun nahu tala'atis syamsu ba fi'lun naqis nahu kanal jawu baridan. Al-af'alun naqisatu hiya kana wa akhwatuha. Naam. Taib. Istamiri. Selanjutnya baca dalam skedul itu. Oh, di bawahnya. Iya, bawahnya. Masya. Al-jumlatu. Al-jumlatu. Al-jumlatul ismiyatu. Alif Allahu ghafurun. Ba antasumu khairul lakum. Sin innallaha ghafurur rahim. Iya. Al jumlatul fi'liyah. Alif talabatis syamsu. Ta. Talaatis syamsu. Iya. Ba kanal jawu baridan. Iya. Sin wa kanallahu ghafurur Ghafurur Rahimah. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Nah. Barakallahu. Nah. Ustaz, akan mau nanya sedikit. Iya. Sepertinya pekan kemarin ada yang menanyakan tentang apa ya Ustaz, yang itu manut naut, naat ya Ustaz. Hah? Naat dan manut. Heeh. Itu saja. Pak. Terus satunya apa ya Ustaz? Di kajian ini ya, kajian ini kemarin. Betul. Naat manut. Maksudnya apa pertanyaannya? Kan Pak Ustaz menerangkan tentang bahwa dia termasuk dalam kata majmuk itu ya Ustaz. Majmuk. Kata majmuk maksudnya apa kata majmuk ini? Kalimat majmuk apa? Yang bentuk idhofah itu termasuk kata majmuk kalimat majmuk itu Ustaz. Kalimat majmuk idhofah mudhaf mudhaf ilaih. Kenapa naat majmuk? Oh iya betul. Oh iya. Mana perginya? Enggak maksudnya apa Ustaz? Ini salah. Ya terus pertanyaannya apa? Apa betul itu termasuk kalimat majmuk dalam bahasa? Kalimat majmuk. Taib. Taib nanti akan dijelaskan. Iya. Pertanyaannya? Iya. Iya hanya itu saja Ustaz. Iya. Masalahnya gini kalau di kaidah bahasa Indonesia dia termasuk frasa Ustaz. Baik. Iya, apa betul seperti itu gitu. Iya. Sudah. Baik. Iya, sudah itu aja Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair ya Umar Hasan. Najib mubasyarah wa akhir Ustaz. Sebetulnya sudah dijelaskan barangkali ketinggalan barangkali. Jadi idhafah itu penggabungan kata. Ada dua kata digabung. Nah di dalam bahasa Indonesia tidak sama persis 100% bermakna kalimat majmu'. Ya. Sebagian idhafah itu bisa dikatakan kalimat majmu', tapi sebagian lain enggak bisa dikatakan kalimat majmu'. Cuma kemarin untuk mendekatkan pemahaman bagi orang yang belum pernah belajar bahasa Arab. Nah, maka ada kesamaan dengan kalimat majmu', tapi itu tidak semua contoh idhofah itu sama dengan kalimat majmu'. Kalau kalimat majmu' contohnya ada dua kata digabungkan menjadi satu pengertian, iya kan? Apa contohnya? Kita kamar tidur. Sah. Ya, kalimat majmu' nih kan? Sah. Iya. Pertama kamar, yang kedua tidur. Nah. Kamar memiliki makna tersendiri, tidur juga memiliki makna tersendiri. Nah, kalau dia digabung jadi kamar tidur, kamar tidur, maknanya tentu pengertiannya bukan dua, jadi sudah satu pengertian. Kamar tidur adalah tempat istirahat, tempat tidur. Nah, itu kamar tidur. Bahasanya apa? Ghurfatun naumi. Ghurfatun naumi. Nah, inilah asal maknanya, Pak. Asal ghurfa satu kata, naum satu kata. Ghurfa memiliki makna tersendiri, kamar, naum memiliki makna tersendiri, tidur. Iya. Ketika digabungkan ghurfatun naumi, maka maknanya apa? Tempat tidur, ruangan tidur. Ghurfatun naum, ruangan tidur. Nah, kalau contoh ini seperti ini sama dengan kalimat majmu dalam bahasa kita. Nah, ghurfatun naum. Nah. Samratul yad, Samratul yad, betul. Buah tangan. Iya. Buah tangan kalimat majmu' juga ya. Nah, buah tangan. Nah. Kalau dipisah, maka maknanya apa? Berbeda. Buah ya buah, tangan ya tangan. Tangan itu anggota tubuh. Ya. Ketika digabung, samratul yad, buah tangan. Ini juga di dalam bahasa apa? Kaidah Arab, ini juga idhafah. Samratul yadi. Nah, ghurfatul istiqbal, ruang tamu. Ya. Rumah makan. Nah, rumah makan. Iya kan? Yeah. Nah, ke rumah makan kalau bahasa Arabnya bukan dua kata. Hanya satu kata, mat'am. Nah, mat'am hanya satu kata. Tapi kalau Indonesianya rumah makan, kata majmu'. Iya, itu kalimat majmu'. Nah, ada lagi idhafah tidak sama dengan kalimat majmu'. Contohnya kitabu Zaid. Saya kira ini bukan kalimat majmu' ini. Kitab si Zaid. Arti kitab milik si Zaid. Ya. Kitabu Zaidin, kitab si Zaid. Apakah ini kitab kalimat majmu'? Saya kira ini bukan kalimat majmu'. Iya. Kitab si Zaid. Nah, ini dalam bahasa Arab juga idhafah. Idhafah, penggabungan kata kitab digabung pada kata Zaid. Maka kaedahnya sama dengan di atas. Tidak boleh pakai alif lam kata keduanya, ini sebab mudhaf. Nah, mudhaf, ya. Mudhafun, arti mudhaf yang digabungkan. Kata yang kedua dikatakan mudhafun ilaihi. Ya. Mudhafun ilaihi, yang digabungkan kepada ini. Nah, lihat kaedahnya sama. Tidak boleh pakai alif lam, tidak boleh bertanwin. Kemudian yang kedua, hukumnya majrur. Tanda jar di sini adalah kasrah. Nah, ini semua dikatakan apa? Idhafah. Nah, idhafah, penggabungan kata. Nah, ada yang sama dengan bahasa kita kalimat majmu', ada yang tidak dikatakan kalimat majmu'. Baik, jazakallah khair. Ya, mungkin itu yang maksud Allah. Ya, demikian muhasan, tambahan penjelasan yang diberikan oleh Ustaz Mas'ud, dan juga menambah jawaban yang sebelumnya yang sudah diterangkan. Demikian dan jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon di 0218236543, masih di latihan yang kedua. Ya, silakan sesi qiraah, Anda bisa membaca nas yang terdapat di latihan ini di halaman 85. Silakan. Baik, halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, akhi, di mana? Dengan Abu Hanin di Jawa Tengah. Nah, Abu Hanin? Abu Anim. Baik, Abu Anim, silakan. Langsung. Baik, tafadhal ya. Abu Anim ya. Bayangkan, Pak. Oh iya, baik. Tafadhal ya, tayangkan, akh. Iya, masih kita ulang kembali atsani, yang kedua. Kalau bisa sekalian diterjemahkan ya. Nah, iya. Coba lah diusahakan untuk diterjemahkan. Ya. Al jumlatu ismiyatu wa imma fi'liyatu. Ditanwinkan ya, tanwinkan karena tidak ada alif lam, dia bukan mudhaf ya. Oh, Al-jumlatu imasmiyatun wa imal wa ima fi'liyatun. Iya. Kalimat itu ada dua kemungkinan. Mungkin ismiyah, iya, ataupun fi'liyah. Jadi ada kalanya ismiyah dan ada kalanya fi'liyah. Taib. Iya. Al-jumlatul ismiyatu iyallati sadruha. Maka kalimat ismiyah dia adalah yang asalnya. Maksud sadruha, maksudnya sadruha ini? Asal. Sadruha arti awaluha. Oh. Iya. Yeah. Yang awalnya. Awalnya adalah, yeah, alif ismun sharihun. Iya. Yeah. Isim yang jelas. Iya. Yeah. Nahwu contoh. Allahu ghafurun. Iya. Allah Maha Pengampun. Hadhi madrasatun. Ini adalah sekolahan. Ana Muhammadun. Ana Muhammad. Ulang, coba lihat itu. Ana mujtahidun. Iya. Saya seorang mujtahid. Iya. Mujtahid apa itu mujtahid? Bisa tiap bersungguh-sungguh. Iya. Ta. Masdarun muawwalun. Yang masdarnya di awal. Arti masdar muawwal. Masdarnya di awal. Ini banyak apa? Arti awal ini banyak artinya. Asa bisa ala yaul. Ala yaul arti benar raja'a yarji'u kembali. Ada juga apa? Awwala yuawwilu adalah ay fassara yufassiru. Ta'wil kalau kita buka dalam tafsir At-Tabari ada istilah dalam situ apa disebutkan beliau menggunakan ta'wil, ta'wiluhu di mana tafsiruhu. Nah, jadi tafsir. Ya. Jadi masdar muawwalun, masdar yang muawwal yang ditakwilkan, yang ditafsirkan. Oh iya. Ya. Jadi masdarun muawwalun, masdar yang ditakwilkan. Ditakwilkan artinya ditafsirkan, bisa makna seperti itu atau masdar muawwal masdar yang dikembalikan. Nah. Artinya apa? An dan fi'il dikembalikan kepada masdar, maka dikatakan an dan fi'il dikatakan masdar muawwal. Jadi an ada an beserta fi'il. Seperti itu lihat contoh wa anta sumu, iya kan ayat Quran, situ ada an ditambah dengan fi'il itu katakan ya, masdar muawwal kena dipalingkan dikembalikan kepada masdar sharih. Apa masdar sharihnya? Wa anta sumu ay siyamukum. Oh, nah jadi itulah istilah masdar muawwal. Jadi kalau diartikan makna makna bahasa muawwal bisa arti apa? Mufassar ditafsirkan, dipalingkan juga, juga bisa apa? Muawwal ay dikembalikan daripada ala yaul benar raja ayarji'u kembali. Nah, jadi artinya bisa an dan fi'il dikembalikan kepada masdar sharihnya. Nah. Oh iya. Ya. Masdarun muawwalun, masdar yang dikembalikan kepada masdar sharihnya. Iya. Nahu contoh wa anta sumu khairul lakum. Dan seandainya kamu berpuasa maka lebih baik untuk kalian. Al-Baqarah ayat mi'atin wa arba'atin wa samanina. Iya. Ayat 183. 4. Oh iya. 184. Iya. Fa anta sumu maka anta sumu takdiruhu siyamukum. Iya. Takdir itu artinya apa? Takdirnya artinya apa? Ditetapkan. Jadi takdir ketetapannya adalah kata siyamukum. Jadi kalau kita mau takdir artinya mau dinampakkan. Ya. Jadi wa anta sumu kalau mau dinampakkan masdar sharihnya adalah siyamukum, itu masdar sharihnya. Ya. Fa anta sumu takdiruhu siyamukum. Maka anta sumu takdirnya adalah siyamukum. Iya. harfun musyabbahun fil fi'li. Iya. Huruf yang mirip dengan fi'il. Iya. Nahwu contoh innallaha ghafurun rahimun. Iya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Iya. Allah. Al-ahruful musyabbahatu. Al-ahruful musyabbahatu bil fi'li. Iya. Iya inna wa akhwatuha. Huruf-huruf yang mirip dengan fi'il adalah inna dan teman-temannya. Wal jumlatul fi'liyatu hiya allati sadruha. Dan jumlah fi'liyah dia adalah yang awalnya alif fi'lun ta'amun. Naam. Fi'il yang sempurna. Nahu tala'atis syamsu. Telah terbit matahari. Iya. Ba' fi'lun naqisun. Fi'il yang naqis, kurang. Nahu kanal jawu baridan. Baridan. Keadaan dari udara ini dingin. Al-af'alun naqisatu hiya fi'il-fi'il yang naqisah adalah kana wa akhwatuha, iya, kana dan teman-temannya. Baik, ahsan, barakallahu fiik. Barakallahu. Jazakumullah ustaz. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Abu Anim di Jawa Tengah. Nah, baik, alhamdulillah tadi sudah diterjemahkan. Ini perlu penjelasan. Iya, nah, Ustaz. Karena ada mustalah atau ada istilah di dalam grammar nahu. Nah, istilah ini tidak akan ada dalam tata bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya. Kenapa? Karena banyak perbedaan-perbedaan tata bahasa kita dengan bahasa Arab. Yang paling mencolok adalah harakat. Harakat dalam bahasa Indonesia tidak akan pernah ada harakat. Makanya ada istilah dalam ilmu nahu. Ilmu nahu karena ada harakat. Nah, juga ini ada istilah apa? Iya, ada di sini sudah baca tadi. Istilah-istilah yang seperti ini memang harus apa? Diketahui dan harus dihafal. Ya. Nakhrah awalan, Ustaz? Taib? Nakhrah awalan. Taib lah, Ustaz. Taib. Pendengar dan pemirsa Raja TV, insyaallah kita akan simak penjelasan Ustaz terkait dengan apa yang tadi kita baca dan memang butuh penjelasan terkait dengan kaidah-kaidah ini. Dan sebelumnya kita akan jeda beberapa saat. Jangan kemana-mana bersama kami dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja ini rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan kita lanjutkan dari latihan yang kedua terkait dengan kaidah jumlah ismiyah dan fi'liyah, dan kepada Ustaz Fadzil Fadlan Mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Para pendengar Radio Roja dan para pemirsa TV Roja di mana saja antum berada, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita yaitu tamrin ats-tsani, latihan yang kedua. Ini pembahasannya terkait dengan jumlah atau kalimat dalam bahasa kita. Jadi al-jumlatu imma ismiyatun wa imma fi'liyatun. Jadi kalimat itu ada kalanya ismiyah, ada kalanya kalimat fi'liyah. Apa yang dimaksud dengan kalimat ismiyah dan apa yang dimaksud dengan kalimat fi'liyah? Bahasa sederhananya adalah kalimat ismiyah atau jumlah al-ismiyah adalah kalimat yang diawali oleh isim. Jadi ismiyah itu nisbah kepada kata isim. Isim itu adalah benda atau yang dibendakan. Ya. Jadi setiap kalimat yang diawali oleh isim maka dikatakan jumlah al-ismiyah. Apa contohnya? Zaidun talibun mujtahidun. Nah, ini kalimat sempurna. Awalnya adalah kata Zaid. Zaid itu isim. Misal saya ini, contoh yang kedua, as-safaru mut'ibun. As-safaru mut'ibun, bepergian itu melelahkan. Jadi safar itu melelahkan. Ini juga jumlatun mufidah, kalimat yang sempurna diawali oleh kata as-safar. As-safar di dalam bahasa Arab ini digolongkan isim. Maka ada tanda isim itu alif dan lam. Ini dalam bentuk masdar yang disebut dengan isim maknan. Isim maknan yaitu isim yang diambil dari kata kata kerja, yaitu safara, safara. Ya. Nah, demikianlah adanya yang disebut dengan jumlah al-ismiyah adalah jumlah atau kalimat diawali oleh isim. Sedangkan al-jumlatul fi'liyah adalah kalimat yang diawali oleh fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja. Apa contohnya? Yadrusu tullabu fil ma'hadi. Yadrusu tullabu fil ma'hadi. Para mahasiswa itu sedang belajar di lembaga. Diawali oleh yadrus. Yadrus itu kata kerja. Sedang belajar para mahasiswa di lembaga. Ya'kulul waladul burtuqala. Ya'kulul waladul burtuqala. Sedang makan anak. Anak itu sedang memakan jeruk. Ya. Fatahatil bintun nafidhata. Fatahat. Di awal alif fatahat. Membuka. Jadi membuka anak perempuan itu jendela. Itu kalau kita terjemahkan secara letterlik sesuai dengan kata demi kata. Ya. Nah, diawali oleh kata kerja, fatahat al-bintu an-nafidhata. Ini yang dikatakan jumlah al-fi'liyah. Jadi kalimat dalam bahasa Arab tidak lebih dari dua. Imma ismiyah wa imma fi'liyah. Ada kalanya jumlah ismiyah, ada kalanya jumlah fi'liyah. Nah, ini jelas diterangkan secara rinci sedikit. Apa kata pengarang? Fal jumlatul ismiyatu, maka jumlah al-ismiyah, yaitu kalimat isim atau kalimat ismiyah, hiya allati sadruha, yaitu yang awalnya, sadr itu arti awal, yang awalnya adalah, pertama, ismun sarih, isim yang jelas. Jadi isim yang jelas. Apa maksud ismun sarih di sini? Ismun sarih di sini adalah baik itu nama orang atau nama tempat atau dia kata ganti isim dhamir atau dia isim isyarah atau dia isim mausul. Ini yang terutama yang sudah apa mengikuti pelajaran grammar nahu sampai jilid 3 ya. Nah. Karena kalau yang masih baru mungkin istilah seperti ini belum paham ya. Iya. Jadi yang baru tolong untuk dengarkan saja dulu ya. Nah, ini itulah yang kata ismun sharih. Nama orang, nama tempat dan sebagainya. Contoh di sini, Allahu Ghafurun. Ini isim, ada tandanya. Apa itu? Ada alif lam. Ini ismullahil azam atau ismur rabb al azam, nama Tuhan yang hak, yang paling agung, yang paling besar adalah namanya ada Allah. Allahu Ghafurun. Diawali dengan kata Allah. Nah, ini bukan kata kerja. Ini isim. Maka jumlah ini, kalimat ini dikatakan jumlatun ismiyah. Ya. Kalimat ismiyah. Hadhihi madrasatun. Nah, ini juga dikasih contoh. Jadi tidak selamanya dikata isim sari itu adalah nama. Nama bagi orang. Nama bagi sang maha pencipta. Nama bagi tempat. nama benda tidak. Termasuk isim syarat adalah kata tunjuk. Isim syarat, ism isyarah. Dikasih contoh juga. Hadhihi madrasatun. Nah, ini diawali dengan hadhihi. Hadhihi ini digolongkan ismun sharih. Ya. Isim yang nyata dia isim. Kerana kata tunjuk isim isyarah. Ana mujtahidun. Nah, ini diawali dengan kata ganti, dhamir. Ini juga digolongkan isim sharih. Maka semua contoh ini, Allah ghafurun, hadhi madrasatun, ana mustahidun, ini dikatakan jumlatun ismiyatun. Ba yang kedua adalah diawali dengan masdar muawwal. Yaitu masdar muawwal, apa maksud masdar muawwal? Yaitu an dan fi'il. Itu perlu diketahui dulu. Yang disebut istilah masdar muawwal adalah ada kata an dan fi'il. An yang menasabkan fi'il mudhari. An yang menasabkan fi'il mudhari. An dan fi'il. An tadhhaba. An taqra'a. An tadrusa. An tanama. An tastariha. Nah, ini ada an, ada fi'il. Maka ini katakan masdar muawwal. Kenapa dikatakan masdar muawwal? Karena kata ini dipalingkan kepada masdar sharih, masdar yang nyata. Apa masdarnya? Antadhaba ay zahabuka. Jadi zahab itu masdarnya. Wa antasumu ay siyamukum. Antasumu siyamukum. Kum ini kena ada waw. Antasumu, waw itu waw jama'ah, bimana antum. Makanya, di masdarnya digabungkan kepada asalnya fa'il, antum menjadi siyamukum. Antastariha, ay istirahuka. Antakula, akluka. Antajlisa, julusuka. Nah, ini yang dikatakan masdar muawwal, yaitu masdar an dan fi'il yang ditakwilkan, ditafsirkan kepada atau dipalingkan kepada masdar sharih atau dikembalikan kepada masdar sharihnya. Nah, kalau seperti ini kita dapati dalam kalimat seperti ayat ini, wa antasumu khairul lakum, berarti ini kalimat sempurna. Wa antasumu khairul lakum, antasumu khairul lakum, ini adalah kalimat yang sempurna. Kalimat apa Ustaz? Ini bukan kalimat fi'liyah. Ini katakan kalimat ismiyah, itu jumlah ismiyah. Kok jumlah ismiyah Ustaz? Nah, karena diawali dengan masdar muawwal. Masdar muawwal mana itu? Ada an dan fi'il. Kemudian di an dan fi'il maksudnya apa? Ditakwilkan, dikembalikan pada masdar ay siyamukum khairul lakum. Makanya wa antasumu di situ kedudukan dalam kalimat adalah mubtada. Subjek, mubtada. Mana khabarnya, mana pelengkapnya atau mana infonya? Khabar itu kan info, berita. Beritanya apa? Pelengkapnya apa? Khairun. Nah, khairun. Jadi wa antasumu khairun lakum. Berpuasanya kalian itu lebih baik bagi kalian. Khairun lakum. Lebih baik bagi kalian. Contoh lain, an tusafir al-yawma ahsan. An tusafir al-yawma ahsanu. Kamu safar hari ini lebih baik. Jadi kamu berangkat hari ini atau berangkat sekarang, antusafir al-yawma, kamu berangkat hari ini, ahsanu, lebih baik. Contoh lagi, antaqra al-kitaba fi waqti faraghika afdalu. An taqra' al-kitaba fi waqti faraghi. Fi waqti faraghika afdalu. Nah, ini jumlah ismiyah. Apa artinya? Antaqra, kau membaca, membaca kitab, kau membaca kitab di waktu senggangmu, afdalu, itu lebih baik. Nah, ini an dan fi'il, ini dikatakan masdar muawwal. Masdar muawwal, kedudukan di dalam grammar nahu adalah subjek, disebut dengan istilah mubtada. Karena jumlah ismiyah itu, jumlah ismiyah, jumlah atau kalimat diawali oleh isim, itu terdiri dari dua unsur. Unsur yang pertama adalah mubtada. Unsur yang kedua adalah khabar. Nah, mubtada. Apa arti mubtada? Dalam bahasa kita lebih kurangnya ada subjek. Kenapa dikatakan mubtada? Karena diletakkan di awal. Kemudian ada khabar pelengkap. Mesti ada khabar. Tidak ada kalimat ismiyah tanpa khabar. Jadi khabar itu adalah pelengkap. Asal mana khabar? Berita, info. Jadi predikat, lebih kurangnya. Kemudian yang ke jim, yang ketiga, terkadang diawali dengan harfun musyabbahun bifi'il. Harfun musyabbahun bifi'il, huruf yang mirip dengan fi'il. Dia bukan fi'il, bukan kata kerja, tapi dia huruf. Tapi mirip dengan fi'il. Kata kerja, apa itu? Inna wa akhwatuha. Nah, ini inna ini, sebetulnya dia masuk kepada jumlah ismiyah. Dia masuk pada jumlah ismiyah. Dia tidak akan pernah masuk ke dalam jumlah fi'liyah. Nah, makanya digolongkan jumlah ismiyah. Sekalipun telah dimasuki oleh inna, pada dasarnya atau pada asalnya kalimat itu adalah jumlah ismiyah. Contoh, Muhammadun maridun, itu jumlah ismiyah. Muhammadun maridun, masuk inna. Inna Muhammadan maridun. Nah, sebelum masuk inna, itu jumlah ismiyah. Nah, masuk inna juga masih tetap jumlah ismiyah. Oleh karena itu apa? Kalau ada kalimat yang diawali dengan huruf yang mirip dengan fi'il, yaitu inna wa akhwatuha, maka kalimat ini digolongkan jumlah ismiyah. Mungkin pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan huruf musyabbaha bil fi'il ini? Harfun musyabbaha bil fi'il. Kenapa inna, inna wa akhwatuha, serta saudara-saudaranya disebut dengan huruf yang mirip dengan fi'il? Nah, ini bisa dilihat. Pertama, huruf tersebut susunannya lebih dari dua huruf. Lebih dari dua huruf. Nah, kalau lebih dari dua huruf, ini biasanya adalah fi'il. Fi'il itu pada dasarnya adalah tiga huruf. Tidak ada fi'il itu dua huruf. Fi'il itu asalnya tiga huruf, tidak ada dua huruf. Saya ulang kembali. Jadi fi'il, aqallu al-fi'l, paling sedikit fi'il itu terdiri dari tiga huruf. Tidak ada yang dua huruf. Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana dengan kata qi? Itu sebenarnya itu bukan satu huruf. Kembalikan kepada asalnya. Asal adalah waqa. Waqa yaqi. Berarti apa? Tiga huruf. Waw, qaf, dan alif. Maksura, waqa. Amarnya qi. Waqa yaqi. Memelihara. Qi, peliharalah. Ku, kalau dia jama' ku anfusakum. Peliharalah diri kalian. Jadi walaupun fi'ilnya satu huruf, pada hakikatnya dia adalah asalnya tiga huruf. Ya. Nah, kalau kita lihat inna wa akhwatuha ini, itu kalau kita perhatikan, itu tiga huruf. Tiga huruf. Minimal tiga huruf. Inna, hamzah, kemudian nunnya ada dua, tasydid. Anna juga demikian. Ka'anna juga demikian. Apa lagi, Sresan? Ka'anna, laita, la'alla, dan seterusnya. Nah itu semuanya adalah tiga dan lebih. Ya. Nah itu pertama. Yang kedua, dia mirip dengan fi'il karena harakatnya fathah di akhir. Terutama inna akhirnya fathah, anna akhirnya fathah, ka'anna akhirnya fathah, la'alla akhirnya fathah, laita akhirnya berharakat fathah. Bukankah fathah ini tanda fi'il madhi? Tanda fi'il itu fi'il madhi. Kemudian kenapa huruf ini dimusyabbah bil fi'il, dikatakan mirip dengan fi'il? Ditinjau dari sisi makna. Makna inna dan saudaranya mengandung makna kata kerja. Inna, apa inna? Itu litakid, untuk menguatkan. Menguatkan, sesungguhnya, untuk menguatkan. La'alla, litaraji, berharap. Laita, litamanni, untuk berangan-angan. Nah ini, jadi dari berapa sisi, maka mirip dengan fi'il. Pertama, dia huruf itu lebih daripada dua huruf, yaitu tiga atau lebih. Ini adalah tabiatnya fi'il, kerana fi'il itu minimal tiga huruf. Yang kedua, kerana harakatnya akhirnya baris fathah, ini juga tanda fi'il, terutama tanda fi'il madhi. Kemudian ditinjau dari sisi makna. Sisi makna itu mengandung makna kata kerja. Maka dikatakan al-harful musyabbah bil-fi'il. Itulah kenapa inna khatuha diistilah dengan harful musyabbah bil-fi'il. Itu huruf yang mirip dengan fi'il. Tapi mungkin akan datang ya kita lanjutkan ini. Kerana bahasan ini masih panjang. Wallahu'alam, mungkin ada pertanyaan. Jazakallah khair kepada saya yang telah menjelaskan. Dari kaidah yang terdapat dalam pelajaran ke-10 ini di latihan yang kedua terkait dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dan insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan dalam bab ini pada pertemuan yang akan datang. Dan di ujung kajian kami akan angkat beberapa pertanyaan yang masuk. Di antaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari pendengar kita bertanya tentang lafaz kiram, Ustaz. Karim kemudian menjadi kiram. Yeah. Bagaimana perubahan ini Ustaz terjadi? Itu bentuk jamak, ya. Nah. Bentuk jamak kalau mufradnya karim. Jamaknya kiram, inilah sifatun musyabbahah bismil fa'il. Digolongkan sifatun musyabbahah bismil fa'il. Itu apa? Isim yang kata sifat yang mirip dengan isim fa'il, ya. Dia itu tiga huruf yang isim fa'il. Seharusnya isim fa'il kalau tiga huruf timbangan fa'ilun, no. Timbangan fa'ilun. Kataba katibun, daraba daribun, jalasa jalisun. Ketika fi'il timbangan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ulu, ini bab yang keempat, bab yang kelima, ya, bab yang kelima, ya, bab yang kelima, itu fa'ala yaf'ulu, dia tidak ada bentuk isim fa'alnya, tidak ada. Jadi karuma yakumu, tidak ada karimun. Yang ada adalah karim. Ma, ini dikatakan apa? Sifatun musyabbaha bismil fa'il. Sifat yang mirip dengan isim fa'il. Juga bentuk karim juga ada isim mubalaghah. Itu ada bab khusus ya, isim mubalaghah. Terutama untuk Sang Maha Pencipta, Karim, Maha Penyayang. Ya. Maha Penyayang, bentuk isim mubalaghah itu wazannya banyak. Ya. Ada wazan fa'al, ghaffar, Maha Pengampun. Ya. Baik, jadi itu kalau kiram itu bentuk jamak daripada karim. Jadi kiram, duyuful kiram, tamu yang mulia, bukan duyuful karim. Ada khata, salah gramernya. Kenapa? Kenapa salah? Karena man'utnya jama'. Kalau man'utnya jama', arti man'ut yang disifati itu jama', maka kata sifatnya harus ngikut, harus jama'. Kecuali kalau dia jama' yang tidak berakal. Kalau tidak berakal, tidak perlu dijama'kan kata sifatnya. Seperti kutubun, enggak berakal. Kutubun jadidatun, enggak perlu kutubun jadidatun. Aqlamun qadimatun, aqlamun jamilatun, tidak perlu aqlamun jamilatun dijamakkan, karena dia kata benda, tentu tidak berakal. Tapi kalau dia berakal, ya umpamanya terkait dengan manusia, umpamanya al-mudarrisat, mudarrisat arti guru perempuan, mudarrisatun karimatun, mudarrisatun qadimatun. Tidak bisa mudarrisatun qadimatun, jadidatun dalam bentuk tunggal. Tidak bisa karena kata sifatnya jama'. Demikian ya duyuful kiram. Ad-duyufu al-kiramu. Duyufun kiramun. Nah. Nah, terus Arisan. Yang terakhir yang kami angkat. Sedikit ya. Ya. Untuk mengetahui jamak, kembalilah ke kamus ya. Apalagi ini jamak taksir ya. Saya katakan jamak taksir itu jamak yang tidak apa beraturan. Itu terdapat dalam kamus. Disebut dalam kamus. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Dalam pembelajaran bahasa Arab, apakah sama dengan Al-Quran? Ada hukum tajwid sebagaimana dalam Al-Quran? Dari Mu'abdillah. Iya. Yang sama itu makharijul huruf. Makharijul huruf, ya. Jadi makharijul huruf itu sama dalam bahasa Arab, dipelajari, cuma ada istilahnya. Maddah, materinya khusus, ada katakan materi aswad. Materi aswad adalah materi bagaimana cara mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara ketika menyebutkan huruf Arabiyah, huruf Ijaiyah. Nah, itu dipelajari, maka dikatakan al-aswad. Al-aswad, ya, kalau tajwidnya adalah makharijul huruf, itu harus, ya. Adapun hukum tajwid lainnya, seperti ghunnah tidak berlaku. Tidak berlaku, ghunnah tidak berlaku, ya. Nah. Termasuk baca hadis. Jumhur ulama, walaupun ada sebagian ulama berpendapat tetap diberlakukan tajwid, tapi ar-ra'is sahih, pendapat yang kuat, bahwa membaca hadis tidak berlaku hukum tajwid, yaitu seperti ghunnah ya. Tapi kalau makhluk jurub ya sama, semuanya sama, harus menyebutnya tepat. Sebab kalau salah, makhluknya salah, akan terjadi maknanya, perubahan makna. Tapi kalau ghunnah itu tidak berlaku untuk hadis, itulah pendapat yang kuat ya. Karena yang Allah perintahkan apa? Al-Qur'an warattilil Qur'ana tartila. Nah, baca Al-Qur'an secara tartil. Apa maksud tartil? Nah, sesuai dengan kaidahnya, tajwidnya, makhraj hurufnya ya. Baik, fadhil sanisan. Baik, alhamdulillah kita sudah sampai ke penghujung ini. Mudah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kemudahan insyaAllah di dalam mempelajari ilmu yang satu ini adalah ilmu alat ya. Karena ilmu alat ini terkadang apa sedikit agak apa agak monoton ya. Apalagi ilmu alat ini tidak semua orang ada kecenderungan ya. Ada kecenderungan untuk mempelajari ilmu alat ini. Karena ilmu alat ini membutuhkan apa pemikiran lebih apa lebih lah ya, sehingga ada sebagian bahkan mahasiswa pun merasa sulit dia mempelajari ilmu nahwu, sehingga terkadang enggak senang nih, enggak suka dia ya, padahal itu harus. Bagaimana seorang menuntut ilmu syar'i ya tidak senang kepada ilmu nahwu? Tapi alhamdulillah, tapi biasanya mahasiswa kita ini rata-rata ya menyenangi ilmu nahwu ya. Ya, baik, demikian saja pertemuan kita kali ini. Jazakumullah khairan jaza ala husni ihtimamikum wa ishtirakukum fi hadha ad-dars. Wallahu muwaffaq. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.